Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-jawazim. Penjazam-penjazam fi'il mudhari'. Dan disebutkan bahwasanya penjazam ada 18 penjazam dan 18 penjazam ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama, macam yang menjazmkan fi'il mudhari' ataupun satu saja dari fi'il mudhari'. Dan yang kedua, yang menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus umumnya. Sudah kita ambil dua penjazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Lam dan alamma. Atau baru lam? Baru lam ya? Tapi sudah kita jelaskan ya beberapa sisi kesamaan antara lam atau dengan lamma ya, dua ya, lam dengan lamma ya, lam dengan lamma, dua lam dengan lamma. Dan sudah kita jelaskan tentang sisi kesamaan antara lamma dengan lam dan juga perbedaannya, dan bahwasanya lamma aslinya adalah lam yang ditambahkan padanya ma zaidah. Kemudian dicontohkan di sini lamma, lamma yaqdi ma amarah, lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali manusia belumlah dia menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. I'rabnya lamma harfu nafin wa jazmin, harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yaqdi, qada yaqdi, dijazmkan yaqdi, dibuang apa huruf illahnya, ya'nya. يقضي فعل المضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء وفعل مستتر فيه جواز أن تقتره هو. مدين ما اسم موصول, اسم موصول بمعنى الذي, dengan معنى الذي pada محل نصب مفعول به. مدين أمره, أمره فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الهضم المتصل في محل نصب مفعول به وفاعل مستتر فيه جوازا تقتره هو. من جملة أمر من الفعل والفعل والمفعول صلة, جملة صلة, صلة موصول, dan جملة صلة موصول itu tidak ada محل dalam إعراب. عائدnya yang kembali kepada ما adalah apa, ها, ما أمره, ها kembali kepada ما. Kemudian alam, alam di situ lam aslinya lam ditambahkan padanya hamzah takrir, hamzah takrir, jadi berubah maknanya, tadinya jumlahnya jumlah nafi, setelah dimasuki hamzah maka menjadi takrir, jumlah penetapan, dan penjazmnya hanyalah lam saja. Adapun hamzah didatangkan untuk takrir. Jadi yang menjazmkan hanyalah lam. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Belumkah kami melapangkan untukmu dadamu? Maksudnya kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi maknanya takrir. Ya, qad syarahna laka sadrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu. Maknanya dengan masuknya hamzah ini, seandainya dibuang hamzahnya lam nashrah, manfi kalimatnya, tidak melapangkan. Tapi dengan dimasukinya hamzah maka berubah menjadi jumlah takririyah, penetapan, yang maknanya qad syarahna laka sadrak, kami sungguh telah melapangkan dadamu. I'rabnya alam, ya disatukan boleh alam harfu takrir wa jazmin wa qalbin. Alam harfu takrir wa jazmin wa qalbin. Nashrah, apa nashrah? Fi'lun mudhari' majzum bi lam wa alamatu jazmihi asukun, Fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu nahnu laka jar majrur muta'alliq bil fi'l sadrak maf'ulun bi mansub wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni al fath bi mahalli jar mudhaf ilay. Atau dipisah hamzah hamzatu taqrir lam harfu nasyin wa nasbin wa qalbin. Kemudian alamma itu aslinya lamma, disertakan bersamanya hamzah istifham takriri untuk membalik maknanya yang tadinya nafi menjadi takrir, penetapan. Contohnya di sini ala hina, boleh dibaca ala hina, berarti dijadikan hin mabni karena diidhofahkan kepada yang mabni yaitu ataba fil madhi. Boleh juga dibaca kasra hini mu'rab karena dia mudhaf, tapi yang lebih rajih di fathah hina karena dia hina diidhofahkan kepada yang mabni, jadi dia ikut mabni. Ala hina atabtul mashiba ala sila wa qultu alam ashu wa shaybu wazi'u. Ala hina atabtu al-mashiba ala siba, ketika saya mencela al-mashib masa saya tua ini ala siba, karena sebab al-siba masih adanya sifat kejahilan yang biasanya itu ada pada anak muda. Ala hina atabtu al-mashiba ala siba, ketika saya mencerca al-mashib masa tua ini ala siba, atas adanya al-siba sifat jahil ya, seperti yang ada pada anak muda. Wa qultu alam ashu wa syaibu wazi', maka saya katakan kepada diri saya alam ashu, belumkah saatnya ashu untuk saya sadar. Wa syaibu wazi', dalam kondisi uban-uban sudah bertebaran, jadi sudah tua tapi masih anak muda gitu keinginannya tuh, kecondongannya. Di sini alam ashu. Di sini sebutkan maknanya anna asy-sya'ir al-madhkur baka li ajli subuwatihi wa mailihi ila mahbubihi thumma raja'a ala nafsi bil malamah ala al-inhimak fi sukri as-subuwah wa bakhaha ala 'adam as-suhwi minhu ma'a wujud al-mani' an talabbus bidhalik wa huwa syaib الذي لا يليق بصاحب التلطخ في أدناس الشهوات لأن البياض قليل الحمل للدنس. Masa penyair yang telah disebutkan tadi syairnya menangis lagi subuwati karena sebab kecondongannya yang terus-menerus pada kekasihnya, kemudian dia sadar ya kembali kepada dirinya, maksudnya sadar akhirnya dia pun mencela dirinya karena sebab mabuknya dia dalam cinta kepada kasihnya tadi, dan dia pun mencercanya karena tidak juga sadar padahal sudah ada penghalang yang menghalanginya yaitu uban. Irobnya ala harfu jar hin majrur bi ala mabni ala al-fath ala al-arjah, itu yang rajih. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada yang mabni. Atabtu ya itu fi'lun wa fa'il, panjang ya i'rabnya ya. Syahidnya saja di sini kita i'rab alama ashu soha yashu ya soha yashu hamzah taqririyah lama apa harfu jazmin wa nafyin wa qalbin ashu fi'lun mudari'un majzumhi lama وعلامة جزمه حذف حرف العلة في آخره وهو الواو صحا يسحو أسحو في سن واو حالية الشيب مبتدأ وازي خبر جملة حالية في محل نصب ألم أسحو والشيب وازيع. Kemudian di antara penasab berikutnya setelah hala lam, kemudian juga lama alam dan alamma adalah lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Lamul amr adalah lam allati yutlab biha al-fi'l, lam yang dituntut dengannya perbuatan. Liyakhruj misalkan, hendaknya dia keluar. Di sini ada talab lil khuruj. Talab, tuntutan untuk keluar. Jadi lamul amr adalah alam allati yutlab biha al-fi'l. Lam yang dituntut dengannya satu perbuatan. Ya, dan yang semisal dengan lamul amr adalah lamul du'a. Hakikatnya sama lamul amr dengan lamul du'a, hanya saja dalam rangka beradab ya kepada Allah, maka ketika arahnya diarahkan kepada Allah dikatakan dengan lamul du'a. Hakikatnya sama, talab. Dalam rangka adab maka dikatakan ketika arahnya kepada yang tinggi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Lamul du'a. Demikian kata ahli nahwu. Kemudian kalau diarahkan kepada orang yang lebih rendah dari dia, kedudukannya, posisinya, dikatakan apa? Lamul amr. Kemudian kalau diarahkan kepada orang yang setingkat, kedudukannya dengan dia, disebut dengan lamul iltimas. Iltimas, minta tolong atau minta bantuan lah ya. Kalau ke atas, doa. Ke bawah, perintah. Kalau kepada yang sederajat dengan kita, ini lil iltimas. Minta bantuan atau yang semisalnya. Contohnya, contoh lamul amr, liunfiq dhu sa'ah. Liunfiq dhu sa'ah. Irobnya, apa artinya? Liunfiq dhu sa'ah, hendaknya. Dhu sa'ah, orang yang memiliki keluasan harta untuk berinfak. Irobnya, lamul amr. Yunfiq fi'il mudhari' majzumun bilamil amr wa alamat jazmihi asukun fi akhirih. Dhu fa'il, wahu marfu' alamat rafi' alwaw niyabah. Anadhamma li'anna minal asma'i sittah. Wahwa mudaf wasa'ah mudafun ilaih majrur alamatu jarrihi al-kasrah. Mudah ya. Kemudian liyaqdi alaina rabbuk qada yaqdi. Ini lam apa? Contoh dari lam apa? Lamu du'a. Karena ini ucapan diucapkan oleh ahlun nar ya, kepada Allah ataupun kepada malaikat-malaikat Allah. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu ya, mematikan kami saja. Ya maliku liqdi alaina rabbuk, ucapan ahli nar kepada Malik, apa, malaikat penjaga nar. Liqdi alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu membinasakan kami saja. Ini contoh lamu doa ya, hendaknya Rabbmu, ini yani permintaannya kepada Allah ya, berarti ya. Liqdi rabbuka alaina, hendaknya Rabbmu membinasakan kami saja. Meminta kepada Allah melalui malaikat untuk disampaikan kepada Allah. Wa i'rabuhu, i'rabnya alam lamu du'a. Lam lamu du'a. Yaqdi fi'il mudhari' majzum bi lam du'a wa alamatu jazmihi hadhu harfil 'illah wa huwa al-ya. 'Alaina jar wal majrur. Muta'alliq bi yaqdi. Rabbuk fa'il, fa'il yaqdi. Iya, wa huwa mudhaf. Dan dia mudhaf kaf fi mahal jar fil mudhaf. Dari dua contoh ini, liyunfiq, liyaqdi, kita mengetahui bahwasanya lamul amr seringnya apa? Di kasrah. Kenapa di kasrah? Karena tashbihan bila miljar, diserupakan dengan lamul jar. Lamul jar kan di kasrah ya. Hadha alkitabu li, misalkan. Hadha, apa contohnya? Ya, semisal itu. Jadi lamul amr di kasrah karena diserupakan dengan lamul jar. Ada juga yang memfathahnya, yaitu mereka kabilah Sulaim, memfathahnya. Kemudian juga lamul amr apabila sebelumnya didahului oleh wawu ataupun fa, wawu ataupun fa atifatain, wawu ataf dan fa ataf, itu seringkali disukun. Ya, jadi lamul amr kalau sebelumnya ada fa huruf ataf ataupun wawu ataf, maka dia seringkali disukun. Contohnya fal yastajibuli, bukan fali. Ya. Ada juga di kasrah tapi jarang, lebih seringnya disukun kalau didahului oleh apa? Huruf ataf, wawu dan fa. Fal yastajibuli wal yu'minu bi wal, kan ya. Wal. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, tanpa alif ya sebelum lamnya. Juga setelah thumma kadang disukun seperti dalam ayat thummal yaqdu tafasahum. Dalam ayat Al-Qur'an wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ada ya, banyak contoh, banyak apa? Contoh ya dalam ayat tadi. Tsummal yaqtu. Ya lam mutalab juga kadang masuk untuk yang ghaib, untuk mutakallim, untuk mukhatab. Meskipun seringnya kalau mukhatab menggunakan sighah fil amr, tercukupi dengan sighah fil amr. Seperti kum daripada litakum masih dipilih apa? Kum karena sudah ada sighahnya. Ya ketika untuk mukhatab dipilih fil amr dengan sighahnya kum. Contoh-contoh ini linfiq dhu sa'ah untuk ghaib semua ya. Linfiq dhu sa'ah. Liyaqdi alaina rabbuk untuk ghaib. Wala juga untuk mutakallim. Seperti dalam ayat wal nahmil khotayakum. Wal nahmil khotayakum dalam surat Al-Ankabut itu. Wal nahmil khotayakum. Entahnya kami yang memikul dosa sekalian. Wal nahmil. Juga ada, untuk yang mukhatab contohnya ada juga dalam qiraah yang lain dalam surat Yunus ya. Fa bidzalika dalam qiraah kita yang masyhur falyafrahu fa bidzalika falyafrahu, tapi dalam qiraah yang lain dari qiraahnya mereka para qurra ada yang membaca dengan ta fal tafrahu qul bi fadlillahi wa bi qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika fal tafrahu dengan ta untuk mukhatab, sehingga lamu al-amr ini bisa untuk ghaib itu seringnya seperti liyunfiq dhu sa'atah liyunfiq dhu sa'ah liyaqdi alaina rabbuk, dan yang semisalnya bisa juga untuk apa? Untuk mutakallim seperti wal nahmil khatayakum, bisa juga untuk mukhatab. Meskipun seringnya kalau untuk mukhatab menggunakan fi'il amr dengan sighahnya. Dalam hadis juga tersebutkan lita'khudhu masafakum, hendaknya kalian mengambil sof-sof kalian. Kemudian penasof berikutnya adalah la fin nahi wa du'a. La pada nahi dan du'a. Ini juga hakikatnya sama. Hanya saja dalam rangka adab maka dikatakan ketika kepada Allah Subhanahu wa taala arahnya dikatakan dengan la fid du'a. Apa itu la fin nahi? La fin nahi adalah allati yutlab biha tark. Tarkul fi'il. La yang dituntut dengannya untuk meninggalkan perbuatan. Kalau tadi amar tolabul fi'il ya. Kalau amar tolabul fi'il, tuntutan untuk berbuat. Kalau nahi tolabul kaf, intinya itu permintaan untuk menahan diri dari perbuatan. Ya kalau arahnya kepada Allah maka dikatakan lam apa fi du'a. Contohnya la tahzan. Ini apa? La nahi atau du'a? Nahi. La tahzan, janganlah engkau bersedih hati. La tahzan inna allaha ma'ana, ucapan Rasul kepada Abu Bakar idhuma fil ghar, ketika keduanya dalam gua. La tahzan irobnya apa? La ya la nahiyah atau la fin nahi. La nahiyah tahzan fi'lun mudari' majzum bi la nahiyah wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu mustatir fih wujuban taqdiruhu anta la tu'akhidhna. Ini contoh apa? La fi ad-du'a atau la du'a'iyah. Kenapa? Karena arahnya kepada Allah SWT. Rabbana la tu'akhidhna inna sina wa akhto'na. Ya wahai Rabb kami, la tu'akhidhna inna sina wa akhto'na. Jangan engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun keliru. Ya Rabbnya apa? La du'a'iyah. La du'a'iyah. Tu'akhidh fi'lun mubari'un majzumun bila'naiyah. Akhadha yu'akhidhu. Tu'akhidh menyiksa. Mengazab. Ya bukan mengambil. Kalau mengambil akhadha ya'khudh. Tapi terkadang akhudha juga bermakna menyiksa juga. Fa akhudahum akhudhatar rabiyah. Gitu kan? La tu'akhidhna. Tu'akhidh fi'lun mubari'un majzumun bila ad-du'a. Bila ad-du'a atau bila du'a'iyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fi'lun mustatir fihi wujuban taqdiru antana. Wa mir mutasil mabni. Ala as-sukun fi mahalin nasbin mafulun. Mafulun bih. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Nah itu. Falyaqul ini contoh yang disukun. Kenapa? Karena sebelumnya ada fa. Aw liyasmut dikasrah. karena sebelumnya bukan fa, bukan wawu. Iya. Au liyasmut, dua-duanya sama. Hah? Iya. Lamar-lamar karena dari Rasul kepada kita. Yang lain? Ini pembahasan berikutnya. Tambahan penjelasannya. Insyaallah nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Ya subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.